Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, masyarul hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimahullahu jami'an. Alhamdulillah. Monggo kita sarang-sarang bersyukur wonten ngarso dalam Allah tabaraka wa taala wonten kesempatan ing sonten menika kula panjenengan sarang-sarang pikantuk pinten-pinten kenikmatan sehingga sonten menika kula panjenengan saged sesarengan lenggah wonten ing panggenan ingkang mubarokah menika Masjid Nabu Al-Azhari Desa Kebangsari Kecamatan Tambak Satene, Pak. Alhamdulillah, ini kita sarang-sarang bersyukur wonten saudara Allah SWT. Saya itu sebab Allah Azza wa Jalla maringi nikmat kemateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged kembali wonten ing panggenan menika lan mugi kembali kulawan panjenengan menika dados amal ingkang saleh, amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla nyipta manusia ganti tujuan ibadah. Terus ayat ingat sambung tolan banyak dengan apal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun Allah Ta'ala orang kita jin dan manusia kejaba supaya jin dan manusia ibadah mari ingsun. Ini tujuan Allah Azza wa Jalla nyipta jin dan manusia supados jin dan manusia saged ibadah rumatan Allah Azza wa Jalla ganti leres. Allah Subhanahu wa taala mutus rasul-rasul diutus dari Allah Ta'ala, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam gadai tugas, gadai wadifah. Kenapa tugas saya para rasul, para nabi? Ngajar, menungsa supatos sami ibadah. Supatos menungsa iku lampai napa ingkang Allah Azza wa Jalla damel menungsa tujuan iku ibadah. Iku utus dari Allah Azza wa Jalla pinten-pinten urusan. Mulai saking utusan paling awal, alim bisir, awal rusul Nuh alaihi as-salatu wassalam. Nabiullah Nuh alaihi as-salatu wassalam dipunutus dari Allah subhanahu wa ta'ala supados ngajak, supados dakwahi, supados ngelingakan, supados ngemutakan maring kaume. Subhanallah kaum ini kiwau ibadah namun rumahan Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam atau singkat dipun sebutaken dening Allah Azza wa Jalla ing dalam Al-Qur'an ngirakaken dakwah Nabi Nuh, inni da'utu qaumi lailan wa nahara walam yasidhum bidu'ai illa firar. Inni da'autu qawmi, sebenarnya aku ngajak, aku dakwah, aku ngajak kaumku. Dipun ajak dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sumbatas ibadah namun rumah Allah. Nabi Nuh, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ngajak kaum ini ku lailan wa nahar, awan wengi. Aku ora kesel, Pak. Ya kesel lah. Nggih, menawa dadi GKI kalau dadi karyawan kesel pun nggih. Ditergantung kerjain apa. Oke, menawi kulitkan tinggal di para da'i, itu luar biasa, kesel. Ya, oke. Gimana, itu lah sekolah da'i. Para ambiya, para rasul, para ibu sholat wassalam, nalikannya dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Nabi Nuh alaihi sholat wassalam, nalikannya dakwah, lailan, wah, awah, bong. Ini kawan mungi, esok sholat balik. Ini apa ini? Semoga ini kapan sempat, kapan sakit, kapan ketemu wak, bu awan, bu mungi, bu esok, bu sore. Ini kita dimanfaatkan dia apa? Dawah. Ini jauh tuh kami. Lailan. Masya Allah hadirin wal hadirat barakallahu'alaikum. Dan terus dakwah niki tugas para rasul, para nabi, tugas mulia, tugas yang sangat-sangat mulia. Al-adillah minal kitab wa minal sunnah, dalil-dalil hingga menyebutkan kemuliaan dan keutamaan dakwah ilallah, ngajak manusia bisa jimbar apa ini sih kemuliaan dakwah itu ya. Dari Nabi kan ada yang itu berbutang alam alam jin, ada yang jin kan bisa mungkin ini boleh mustahil. Sedikit untuk jenis-jenis yang sama dengan sandar jenis. Boleh mustahil. Untuk guru? Biasanya saya cilik orang ya, Mas. Guru cilik Mas. Orang. Mungkin. Oke. Okay. Terus dakwah ini menawi kalau dengan nilai fadilah keutamaan minal kitab wa minas sunnah. Itu kata saya. Anta wisikum pengendikan ini pun Allah azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Pengendikan ini Allah azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa sing luwih apik ucapane omongane tenimbang wong sing dakwah marang Allah. Jadi siapa? Masyarul hadirin wa hadirat barakallahu. Ucapan dakwah, omongan dakwah, pengendikan dakwah ini sebagus bangsa sampai menikah pengendikan. Wa man ahsanu qawlan minallah mimman da'a ilallah. Terus saking ayat ini masyarul hadirin wa hadirat barakallahu alaikum, itu sekat menit kesimpulan diri ucapan dakwah ngajak perintah kenapa? Yuk, nasihat yuk kok. Ya, okay. Bisa diturunkan, bisa diterangkan. Yuk, ni aku jadikan apa? Jawa. Nek turun yuk. Dari Jawa? Hah? Dari? Lagi Jawa juga ngajak. Nah, ini konten proses, ngambil penjelasan. Karena ibu mangke iu, tambahan iu, bahan iu, nerangkan, jelaskan perkara-perkara agama, perkara-perkara ingkang sae, perkawis-perkawis ingkang leres. Ini nek njenengan nerangkan, jelaskan. Terus wong sing krungu, wong sing krumu penjelasan jenengan, keterangan jenengan, jenengan nudokakan apa-apa-apa-apa, terus wong niku ngetukakan jenengan, melu jenengan, melu ngamalakan apa sih jenengan jelasakan, jenengan kuli ganjaran, ganjaran yang jenengan dakwah, dan ganjaran yang wong, sing lakon. Mandara ila dunia, mandara ila khair. Falahu ajru man amila. Siapa wonge sing dheweke ngajak jelasake. Dalah mandala ala khair. Siapa wonge sing nutugaken mari kebagusan. Sing ditutugaken iki ngamal. Mengamalkan penjelasan-penjelasan bahwa terang-terang yang si mudoka kelihki unik ganjaran kayak ini ganjaran wong sing amal luar biasa fadilah lan keutamaan yang ngamal ada wong masyarakat hadirin wa hadirat barakallahu fikum. Da'watu ilallah di samping tugas para ambiya, para rasul niki ugi tugase saben-saben tiang muslim. Tiang muslim itu beri tugas nama dakwah. Kuntum khairu ummatin. Ukhrijat lintas tak nurun nabi ma'ruf watan hawa ta'arif tugas wal asri apa lagi mas? Apa lagi mas? Wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Napa isinya surah Al-Asri? wal asri demi masa. Kalau sumpah gunakan apa? Waktu masa. Waktu itu panggonan ge ngamal. Terus ini tu tiang ini sangat beramal nih. Dua waktu. Esok niki pakai awan apa, siang apa, sore apa, dalu apa, waktu. Innal insana lafi khusrin, satu manusia teman-teman ing dalam kerugian. Tapi manusia ing dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala nyebutaken pinten-pinten tiyang ingkang boten rugi. Kejaba sinar mawar ila ladina amanu, kejaba wong sing padha iman wa amilu shalihat, imane dibuktikaken nganggo amal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, tawassaw bil haqq dakwah. Allah nasihat dakwah. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, nalikane tiyang niku dakwah niku ngadepi ujian cobaan tetap sabar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dikunalikan jazakan jihadun nafsi, jihad an-nafsi, merangi awak dhewe. Niku ten tahapan ingkang mestunggal awak dhewe niku diperangi men gelem ngaji. Cekri wae. Jenengan pun berhasil sonten menika rawuh. Kelana wa kumat dhewe awak jenengan perangi usahani temani jihad ini men gelem apa? Men gelem ngaji. Alhamdulillah lulus deh. So makasih nih. Oke. Terus berarti itu apa? Jihad sing nomor kali apa? Diperangi awak jenengan sak sampunipun kagungan ilmu, diperangi men gelem ngamal. Ibu lulus orang kau ini ngaji nempol ini makar ngaji. Dan ini kan pun lulus jihadun nafsi yang mau sebentar. Ini kan mengerti jihadun nafsi main dalam apa? Nama. Nama soleh beramal. Nama agar ilmu ini. Sebab ilmu ini Masya Allah hadirin barakallahu'alaikum. Iwajan kudu diamalkan. Kulo njenengan saben dinane kudu matur Allah Taala ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugi panjenengan ndadekaken umat kula marti ingkang lembut, margi ingkang lurus. Margi ingkang lempeng iku margi nipun sinten? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, inggih menika margi nipun tiyang-tiyang ingkang sampun dipun paringi nikmat. Para anbiya, para rasul, siddiqin, shalihun, syuhada. Niki tiyang-tiyang ingkang sampun dipun paringi dening Allah Azza wa Jalla nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, sanes margini pun tiang-tiang ingkang maghdub alaihim, ingkang dipun bendu. Mas, ngetos bendu mboten mas? Mboten. Bahasa Indonesia ini apa kaya? Maghdub di maghdub dimarahi. Bahasa Jawa ini dibundu. Tafsir ingat itu sudah yang para ulama al-mardur sinan yang bukti redil mengkubi alaih walau tolim lansanes bagi nebut yang diinginkan sami sasar sasar tetap mas kesasar nanti orang mas yo ngerti dongeng karena menggok dari kesasar sinten iki nas Yahudi duwe ilmu ning ngarep terus Nasrani ora duwe ilmu ngamal ora dilandasi jenengan aja bayar Yahudi aja bayar Nasrani nek duwe ilmu amalna sedurunge ngamal ilmu bisit jihad nafsi dengan nomor sungga dalam ngaji jihad nafsi dengan nomor kali diupayakan awak ulun jenengan itu supados ngamalaken ilmu jihad nafsi dengan nomor tiga wis duwe ilmu aja nggo dhewek tok pak ditular-tularaken ngerti ditular-tularaken disebarakan didakwahkan disampaikan mari sini yang sanes jadi kita syukur bahwa budaya nah ini sing dijenengi dakwah awal sawil hak ini perlu diperangi men gelem dakwah men gelem ajak kuah dakwah diajak uang itu diajak tapi ini sini namanya wadifatul muslim tugas uang Islam ini aku ngajak nah, dia nafsi ingat sama sekawan sabar sabu sedakwah sing jenenge dakwah niku mesti wonten problem. Mboten nonton dakwah tanpa problem. Mboten nonton dakwah tanpa hambatan. Mboten nonton dakwah tanpa rintangan. Mboten nonton dakwah tanpa ujian. Terus mangga tingali dakwah para anbiya saking mulai Nuh sangat terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu problem, masalah. Sabar. Rasulullah niku dakwah teng kota Mekah pinten tahun nih? 13 tahun. Mulus dakwah, napa ada rintangan nih? Mulus napa kata rintangannya? Bismillah. Yeah, rintangan ini gue luar biasa. Cobaannya luar biasa. Hambatannya luar biasa. Kata hambatan, kata rintangan. Nyantos-nyantos Nabi ini alaihi salatu wassalam dakwah tengok-tengok Mekah ni ku mesti musuh jajal dakwah tengok-tengok Taif sini yang menarik tengok Taif nanti mas dere sini nanti umur ini Dugi Taif betul Dugi ya kok pesir ya suara masalah pesir Bintang kilo kira-kira mas 70-80an kilo. Nabi numpak apa mas? Sepur. Mungkin onta, mungkin lama, mungkin kendaraan-kendaraan sana. Duki, koif, dakwah. diterima atau mboten diterima nggih? Hah? Mboten ditampi dakwah, ditolak. Bahkan tokoh-tokoh thaif saat itu merintahkan bocah-bocah cilik, budak-budak kon ngantem. Ngantem sinten? Ngantos Nabi luka. Nabi nesu mboten, Mas. Hah? Ngomong gampang sabar. Gimana aja risik cerita sabar. Isi jadi dakwah nih, gue mesti nonton apa nih? Nonton gangguan, nonton problematika, nonton masalah, nonton ini, nonton ini. Malaikat diutus dari Allah Ta'ala nawari Nabi nek gelem nek turun ge Nabi niku malaikat tinggi malaikat gunung malaikat niku gak ada sifat sadi itu tua gue ini kekuatan sing luar biasa jadi mengenai gunung niku di angkat dari malaikat mampu malaikat itu ditawani Nabi. Kayak wong-wong saya berukir gunung bawa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek jenengan sih ditawani pak. Kira-kira berapa nanti kalau? Orang itu beneran ya? Lagi di toilet ini tuh. Kayaknya di mana Nabi? Sama berharap. Orang kakinya ya butuhnya orang ramahnya ya buyutnya ketungan-ketungan. Suatu ketika salah seorang pemikir ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyeritakan anak salah si jineng Nabi dimusuhi dening kaumnya nganti napa? Nganti luka-luka berdarah-darah. Nabi ceritakan salah si jineng Nabi sing dewe-dewe dakwah dakwah dakwah dakwah ditolak ditolak dibantah dibantah ditentang ditentang nanti dewek ini berdarah-darah disiksa dengan kaumnya dilarang dan disinat kaumnya dan Nabi ini bisa Nabi ini apa? Sama kira-kira mendorong Nabi ini para anbiya, para rasul ini sahabat ini kenapa sih gitu? Nek kula jenengan kan Pak. Gak mau pisan pindho ora tau ya wis. Tinggal lunga. Ya malah dak ini malah lunga sisa. Tuh aduh nek. Lah iki dak ini malah lunga sisa iki. Ora dakwah. Nah niki kan naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Para anbiya, para rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Semangat, sabar, ngadepi ujian dakwah, ngadepi problematika dakwah. Disebab paham lan ngerti fadilah dakwah. Ngerti keutamaannya apa? Dakwah, ngerti ganjarannya dakwah. Mulane sabar. Nggih, telaten sabar. Boten putus asa, boten mutungan. Seperti fadilah utamane napa? Nudung nang wong siji niku belum melu ngetutaken beli ganjaran kaya dene wong iki. Nek 10. Ganjaran sepuluh 10. Lah nek 100. Ganjaran wong 100. Lah nek sekampung. Oh. Beda sih butuh dikirimi fatihah kan, Pak. Nabi ini pun ganjaran ini melimpah. Kok tidak sedikit ini Nanti ilah hadrati Nabi. Nah ini kan jalan pikiran sing mboten pas. Ini tuna selawat di masyruh. Oke. Sallu alaiya fa'inna sholatakum dablughuni haitsu kuntu. Dalil selawat kata. Terus ya para rasul alim sholat wassalam. Kenapa kok sabar? Kenapa kok teguh? Kenapa kok istiqomah? Ini ngerti apa? Ya, Pak. Dakwah, keutamaan dakwah. Hadirin rahimakumullah. Nalikane sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ikutipun tugasi dening Allah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kisah itu awal apa niku? Sing intine Ali waktu niku sakit meripat. Tapi mirip kisah ini sakit apa? Meripat. Terus di napa niku dipapah di diajak kepanggil Nabi alaihi salatu wasalam terus ditoni di dunia disebulah nggih itu cilik maksudnya nggih ditungani dari Nabi alaihi salatu wasalam langsung apa mantun karena iku diparingi dening Nabi royal napa ya bendera perang bendera perang. Nabi alaihi salatu wasalam maringi hormatan sahabat Ali bin Abi Thalib royah. Iki kedadeane niku nalikane perang apa? Khaibar. Perang apa? Perang Khaibar. Diparingake niku royah. Sasapun niku dipun paringake bendera niku dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pesen unfud ala risli kue mangkata ulimu mangkat perang ulimu laku sing santai rasa buku-buku rasa gemrungsung bahasa Jawa ini santai saja, sangat perang. Untuk ala rislik. Ya, berguyur lah. Bahasa Sumatera ini. Guyur. Artinya, ini santai. Gue mangkat, nana, santai. Nanti gue ngali, tekan panggonane penduduk Khaibar. Kau nak usahkan kanan Ali, penduduk Khaibar dijak supaya melebu Islam. Summa ja'uhum ilal Islam. Dijak penduduk Khaibar supaya melebu apa? Islam. Nek wis Islam, akhbirhum bima yajibu alaihim. Kue awyak berita paling ngomong mau penduduk Khaibar perkara singku dunia dilakoni sekarang hape Allah sholat, zakat, menigi ya, kata hadis Mu'ad bin Jabal malikannya diutus dari Rasulullah gak lah menguri ya lah pun ngaten Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadilah dakwah. Keutamaane wong sing apa? Dakwah. Gimana istiqomah sih? Gimana, Mas? Napa ngurumat napa? Ngurumat dakwah. Ngurumat dakwah atau ngurumat pali kepenak dhewe. Niki masjid niki paling mewah niki. Mepet sama. Pikirnya paling ya. Gini petani-petani jadi kan ya. Ini gue paling di rumah. Gini apa ya? Sebab Fadilai paling. Napa apabila yang paling utama yang paling apa? Gue magang. Gila bagi. Semoga nih mau jauh mangan segan di rumah turun mangan. Sarapan jare, jadi wis, ya wis mangan tepok, ya mangan ojek, ya mangan gedang goreng, ya itu ya nih, pun sarapan dereng, dereng. Sebab turun mangan, segar, segar nih mari, mulanya fadilai mari. Wong Jawa sih nggih. Tarik ibu kudu di rumah betul. Mas. Iki gawe jujur iki rumah gak wong iki. Kudu di rumah. Men subur, men apik, men berhasil. Iki napa nggih? Sok apa? Men bisa panen, men bisa madang. Niku nek ahli lan gak wah. Buahe napa? Hasilnya napa? Pari siapa? Dunia siapa ke? Dibanding, dibanding ganjaran yang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendumateng sahabat Ali bin Abi Thalib sendusen lalu terus berniku Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam niku nyebutkan fadilai dakwah. Napa fadilai dakwah? La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ali nek Allah aweh hidayah maring salah sijining wong sebab dakwahmu. Dibalik-balik mas, paham kan bahasa Jawa mas? Baju coklat, peci hitam, paham kan bahasa Jawa? Paham gak? Duh, singkat di rumah kalau apa? Paham, bisa lo paham, cuman lo bisa ngomong. Gini, pas ngoko kan gampang dipaham kan? Nah, ini kalau terjemahannya lagi kan hadis-hadis kan ngoko. Sebab saking kosul ke sahabat kan. Ah, jadi terjemah nganggo kromo. Ini bukan pas. Gini. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Mungkin mas, katakan mas. Nek Allah awet hidayah maring salah sijine wong kelawan sebab dakwahmu. Paham nih mas? Jangan dakwah ngajak kacang yuk. Ngaji yuk. Gek? Ijarat belum Islam. Mana wong ini dari Muslim gek? Yang bayar Yahudi, nama Nasrani, nama Hindu, nama Buddha. Tidak wari. Lah ayah dia Allah bika rojulat. Rojulan wahidat. Setunggal tiang. Rojul wahid. Wong siji. Dakwahmu maring dheweke jenengan dakwahi dheweke terus Allah maring nambah hidayah. Jenengan mau bisa hidayah. Hidayah taufik boten saged. Nining jenengan jelasaken, nerangaken, aweh bimbingan saged. Nabi saged. Nggih, hidayah napa niki jenenge? Hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Aweh penjelasan, aweh keterangan, kedalan sing lempeng, kedalan sing bener, kedalan sing bisa tekan, nek kowe ngambat dalan ki mau mari surga. Nabi ikut paling kemampuan dengan Allah Azza wa Jalla. Mari hidayah bayan. Wa inna kalatati ila shiratim mustaqim lan satamun sirah Muhammad. Teman-teman, aweh hidayah bayan, riwa hidayah bayan penjelasan. Ila suwati mustaqim maring dalan sing lempeng niki hidayah tu bayar dene hidayah tu taufik Allah. Nah jenengan dakwah mari salah jeneng wong wong niki angsal hidayah saking sinten la ayah di Allahu bika rajulan wahidan nggih sing mari hidayah sinten. Sebab Al-hidayah itu biadillah, boten di biadika, biadinas, biadin nabi, biadin rusul, boten tentang aneh para ambiya, para rasul. Anang yang hidayah itu biadillahi azza wa jalla. Boten tentang aslan sinem Allah azza wa jalla. Bukti pilih hidayah itu biadillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane dakwai pamane sinten Abu Thalib ni Mas, pamane Nabi Abu Thalib didakwai man ucapna la ilaha illallah. Nanti bolak balik orang bosan-bosan istiqomah oleh dakwah. Hidayah berujung. Allah mboten maringi hidayah maring sinten Abu Thalib. Aba ayakula la ilaha illallah. Abu Thalib niku umah menjawabkan kalimat apa? La ilaha illallah. Mati kafir. Allah menggunakan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Satu mana siro Muhammad innaka la tahdi wa rob sawi daya Muhammad. Hidayah apa? Taufik. Man ahbabta mari kau sing senengi Muhammad Abu Thalib. Walakin Allah yang dimayaza. Anang ing Allah Ta'ala sing awe hidayah maring wong sing Allah kersadakan. Mulanya hidayah ini larang apa? Jenengan angsal pun dados setiap muslim. Ali bin Abi Thalib di sini. Ali nek silamu ngajak wong, wong sing kue ajak Allah awe hidayah. Penduduk Khaibar itu ada mana yang tadi? Yahudi. Diajak lebih Islam. Napa apabila ini? Napa aku tambah ini? Khairun laka min humrin na'am. Luwih apik tenimbang unta abang. Unta apa? Unta abang. Kendaraan simpan mewah saat ini. Niki betul betul niki modal bang ini. Niku paling paling apa sih niki? Modal biasa. Gis, sebab modal bangnya mobil niku ya Rolls Royce. Regane pira niku? Weru biar tahu kok. Apa mending ngumpet? Apa mending numpak? Khairun laka min khumrin na'am. Lebih api gua siramu tenibar ontan apa? Ontan apa? Siapa sebenarnya yang lecer? Yang lecer ke atas kok? Apa mana si si mewah-mewah lah. Orang singkai ini kalau yang lecer ini orang ada duit. Si sebagian ada duit ini maka ada masalah. Khairun laka min humrina. Hadirin rahimahullah. Ali bin Jamil Mas. Kurang berapa menit? Berarti kurang 4 menit. Bu, di rumah lagi jawab. Ya, saking pembahasan ini hadirin rahimahullah. Kesimpulannya lah, sebenarnya rambut ini. Terus dakwah. Niku dalane para rasul, dalane para rasul lan dalane wong sing ngetutaken para rasul. Dan iki dakwah niku tanggung jawab sinten? Tanggung jawabe kabeh. Kabeh wong muslim nggih. Sunggal. Ingat nomor kali. Masyaallah hadirin barokah iku dakwah niki ibadah. Dakwah niki napa? Ibadah. Sebab dakwah niki ibadah, nalikane kula jenengan niku dakwah niki kedah dilandasi keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ucapkan Nabi Muhammad, ya dalanku aku ngajak Allah supaya ngetutakan agama ini sinten. Ad'u ilallah. Jadi mboten kene mbak dakwah niku ngajak wong supaya ngetutakan awake dhewe. Diajak wong supaya ngetutakan dalane sinten. Allah. Ad'u ilallah kedah ikhlas. Kedah napa? Ikhlas. Krono Allah azza wa jalla. Mboten enten mboten kenging krono-krono sanes. Ingat nomor tiga, masyarakat hadirin barakallahu, kesimpulan ingat saja kita mendek pilih dakwah ni kuwau di samping ikhlas niku kedah gadah ilmu. Ad'u ilallah ala basirah. Aku ngajak wong supaya ngetutaken agamane Allah, ulih ku ngajak wong maring agamane Allah nang dhuwure basirah. Ilmu. Terus ngrumat dakwah niki siji napa? Ikhlas. Loro napa? Ilmu. Telu napa? Amal. Papat napa? Sabar. Lima napa? Ya pira-pira niki. Boleh di jenengan rumat mari bae ana matun. Ana semprot. Ana napa boleh? Pupuk. Boneka ana ama peking. Napa peking napa? Manuk nih kalau diobrak-obrak. Lho niku ora ditungi ora sak kene. Wong rumat mari bae pirang-pirang sing kudu di kata-kata. Lah apa niku rumat napa? Bun, ketemu nggih? Mangga dakwah niki di rumah. Nggih, niki kan sakit kalau terakan mugi berfaedah dan bermanfaat kayak kula serat pribadi lan kayak kita sedaya kirang langkungipun kaya sih kagung ing pamuten. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.